Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'azani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dari faedah-faedah perjalanan Nabi Musa dengan Khadir. Kalau yang kemarin ana fokuskan faedah-faedah yang berkaitan dengan ilmu ataupun thalabul ilmi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, di antara faedahnya adalah jawazu akhdhil khadim fil hadari was-safar. Boleh untuk menjadikan pembantu baik ketika di rumah atau hadir atau ketika safar. Boleh mengambil pembantu baik ketika tidak safar dan ketika safar. Likifayatil mu'nati wa talabir raha kama fa'ala Musa, supaya tercukupi dari kebutuhan dia, yakni bisa dilayani kebutuhannya dan dalam rangka mencari ketenangan kelapangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa. Beliau mencari pembantu supaya bisa melayani dari kecapean dia, supaya dia roha, ada yang membantu. Diperbolehkan mengambil pembantu. Nah, cuma tentunya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, diperhatikan tidak boleh terjadi enam ikhtilat. Enam antara pembantu, ini yang sulit di zaman sekarang ini, adalah hendaknya kalau dia pembantu laki-laki ya untuk laki-laki. Enam wanita untuk wanita, atau mungkin kalau di rumahnya dia ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Nah, al-muhim tidak ada ikhtilat ataupun tidak ada khulwat antara majikan dengan pembantu apalagi ketika dia berbeda jenis. Tentunya yang afdol, yang baik adalah yang sejenis, jangan sampai lain jenis, yakni laki-laki pembantunya laki-laki, wanita pembantunya wanita. Begitu juga ya kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai faedah pula hendaknya yang namanya pembantu itu adalah pembantu yang cerdas. Nah, kalau mau mengambil pembantu adalah pembantu yang cerdas. Jangan pembantu yang bodoh, yang enggak mudah paham, enggak cerdas, enggak peka terhadap kebutuhan tuannya dan atau bosnya dan seterusnya. Nah, ketika Ummu Sulaim membawa anak bin Malik kepada Rasulullah SAW. Nam, kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, anakku ini Anas bin Malik, anak yang cerdas. Silakan engkau jadikan dia sebagai pembantu. Paham ya? Kata Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak saya ini adalah anak yang cerdas. Silakan engkau perintahkan apa untuk engkau jadikan pembantu yang melayani engkau. Nah, yang dianjurkan kalau cari pembantu, pembantu yang cerdas, yang rajin dan seterusnya. Kemudian yang kana fidan rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya. Nah, idhafatus syarr wa asbabihi ila syaitan. Menyandarkan kejelekan dan sebab-sebab kejelekan kepada syaitan. Menyandarkan, mengidhafahkan kejelekan dan sebab-sebab kejelekan kepada syaitan. Nah, walaupun semuanya itu adalah hadirin rahimani wa rahimakumullah, baik berupa perkara yang baik atau perkara yang jelek, itu semuanya kullun biqada'illah, semuanya dengan qada dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi kata Rasulullah SAW, wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, kejelekan itu tidak dinisbahkan kepadamu. Walaupun semuanya itu dinisbahkan kepada Allah, walaupun semuanya apa adalah ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun semuanya yang melakukan adalah Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi kejelekan itu jangan dinisbahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dari ucapan pembantunya Musa, Yusha bin Nun, ketika Nabi Musa, ayo atina ghadana laqad lakina min safarina hadha nasaba, ayo mana makan kita. Nah, kita sudah merasakan dari perjalanan kita ini rasa capek. Maka pembantunya mengatakan, qala araita id awaina ila sakrati fa inni nasitul hut. Kata pembantunya Musa, tidakkah engkau melihat ketika kita beristirahat di sebuah batu yang besar tadi, maka aku lupa terhadap ikan tersebut. Setelah itu dia mengatakan, wa ma ansanihi atau wa ma ansanihu illa asyaiton. Dan tidak ada yang melupakan aku terhadap ikan tersebut kecuali syaiton. Dinisbahkan kepada siapa? Syaiton. Nah, wa ma ansanihu illa syaitan. Tidak ada yang membuat aku lupa dengan ikan tersebut kecuali syaitan. Kejelekan dinisbahkan kepada syaitan. Tidak, dinisbahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun semuanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sangat banyak contohnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ucapan para jin di dalam surah Al-Jin, di antaranya mereka mengatakan kul in adri, ketika para jin mengatakan kami tidak tahu apa yang apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan rasyada, petunjuk di muka bumi ini, atau yang diinginkan adalah kejelekan. Ketika kebaikan disebutkan fa'ilnya Allah tabaraka wa ta'ala, pelakunya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika yang diinginkan kejelekan, dipakai fi'il majhul. Dipakai fi'il majhul. Apakah Allah menginginkan kebaikan? Ada fa'ilnya. Am urida bihim, atau yang diinginkan dari mereka adalah kejelekan. Ketika kejelekan itu tidak disebutkan fa'ilnya Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi pakai fi'il majhul. Ini adab ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, begitu pula adab ini diucapkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Adab ini diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebagaimana di dalam surah As-Syu'ara kayaknya. As-Syu'ara. Gimana awal ayatnya? Nah, yuk. alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Naam. Illa rabbul alam, kecuali rabb semesta alam. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Terus alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Nah, setelah itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa idza maridtu fa huwa yasqin. Kaitnya di sini maksudnya adalah ketika ucapan Ibrahim wa idza maridtu fa huwa yasqin. Ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Ketika memberi makan, memberi minum dan seterusnya, Nabi Allah Ibrahim tidak mengatakan ketika aku makan dan aku minum, tidak. Tetapi ketika Allah, dialah yang memberi makan aku dan memberi minum aku, kebaikan. Tapi ketika sakit, Nabi Allah Ibrahim tidak mengatakan alladzi amradani wa huwa yasqin. Nah, dialah yang membuat aku sakit dan dialah yang menyembuhkan, tidak. Nabi Allah Ibrahim tidak mengatakan dialah yang membuat aku sakit, tetapi Nabi Allah Ibrahim mengatakan ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Padahal semuanya itu dari Allah Tabaraka wa Taala. Sakit, sehat itu semuanya dari Allah Tabaraka wa Taala, tetapi tidak dinisbahkan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Paham maksudnya? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kejelekan tidak dinisbahkan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Padahal pada yang sebelum-sebelumnya, kata Ibrahim, dialah yang melakukan ini, dialah menciptakan aku, dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Nah, dia yang memberi makan aku, dia yang memberi minum aku. Tapi ketika sakit, Nabi Allah Ibrahim tidak mengatakan, dialah yang memberikan penyakit kepadaku. Tidak. Tapi Nabi Allah Ibrahim menggunakan fi'il biasa, yang cuma punya fa'il, tidak punya maf'ul. Kalau yang punya maf'ul kan amradani, dialah yang membuat aku sakit. Tapi kalau maridho yamradu, itu cuma punya fa'il, yakni si fulan sakit misalnya. Ini faedah yang luar biasa ya pada hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak menisbahkan kejelekan kepada Allah, tetapi dinisbahkan kepada syaitan. Dari kata-kata wa ma ansanihu illa asyaitan. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Disebutkan oleh saya tadi pula, tadi sudah saya sampaikan, ternyata ada di sini istihbabu kauni khadimil insan zakiyan fatanan kayyizan liyutimma lahu amrahu alladhi yuriduhu. Disunnahkan, dianjurkan untuk keadaan pembantu seorang manusia itu cerdas, supaya dia bisa menyempurnakan untuknya perintahnya yang dia inginkan. Nah, tidak banyak marah-marah. Wa minha istihbabu it'amil insan khadimahu min ma'kalihi wa aklihi ma jami'an. Disunnahkan untuk seseorang memberi makan pembantunya dari apa yang dia makan. Disunnahkan seseorang itu memberi makan pembantunya dari apa yang dia makan. Nah, dan disunnahkan untuk makan sama-sama dengan pembantu. Kalau ada pembantu, maka makannya sama dengan makanan dia. Begitu juga dianjurkan untuk makan bersama-sama, jangan terpisah. Ini dari ucapan Nabi Allah Musa alaihissalam sangat jelas. Nabi Musa mengatakan, atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasawa. Mana makanan kita? Makanan kita. Naam, atina ghada'ana, datangkanlah makanan kita. Sungguh kita telah merasakan dari sebab perjalanan ini rasa capek. Idhafatun ilal jami. Kata-kata atina kita itu idhafah kepada jama'. Semuanya. Annahu akala huwa jami'an. Khana hadin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah faedah yang berikutnya minha anna zalikal abdal ladzi laqiyahu laisa nabiyyan bal abdan shalihan. Kata Syafi'i rahimahullah, ini pendapatnya beliau, bahwasanya hamba tersebut, yakni Khadir, yang dijumpai oleh Musa dan pembantunya bukan seorang nabi, tetapi seorang hamba yang soleh. Nah, dia bukan seorang nabi, tetapi seorang hamba yang soleh. Li'annahu, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala wasofahu bil'ubudiyah, mensifatinya dengan sifat ubudiyah, bukan sifat nabi. Fawajada abdan min ibadina, maka dia berdua mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami. Ini kata saya tadi rahimahullah. Wazakara minnatallahi alaihi birrahmah wal'ilm, dan Allah menyebutkan, dia menyebutkan anugerah Allah tabaraka wa ta'ala atasnya dengan rahmat dan ilmu. Walam yazkur risalatahu wala nubuwatahu, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kerasulannya dan tidak pula kenabiannya. Cuma mensifati dengan apa? Abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Nah, walau kana nabiyan, kata sesali, kalau seandainya dia seorang nabi, la zakaro zalika, Allah akan menyebutkan hal tersebut, kama zakaro wairahu, sebagaimana Allah menyebutkan selain-selainnya. Nah, adapun ucapan Khadir di akhir kisah, nah, di akhir kisah, dia mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Kata Khadir di akhir kisah, dan aku tidak melakukannya dari urusanku sendiri. Kata sesali, fa innahu la yadullu ala annahu nabi, itu tidak menunjukkan bahwasanya dia nabi. Wa innama yadullu ala al-ilham wa tahdid, itu hanya saja menunjukkan atas ilham. Nah, kama yakunu li ghairil anbiya, sebagaimana apa? Yang namanya ilham itu, ilham dari Allah tabaraka wa ta'ala, itu diberikan memang kepada selain para nabi. Kalau kepada para nabi itu mukjizat, tetapi kalau ilham itu kepada selain para nabi, dan itu terjadi kepada selain Khadirin. Sebagaimana ilham Allah tabaraka wa ta'ala kepada ibunya Nabi Musa. Wa auha ila ummi Musa an ardi'in. Nah, dan kami memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa. Nah, untuk apa? Menyusui dia. Wa uha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan, dan Rabbmu mewahyukan kepada Rabbmu mewahyukan kepada lebah untuk menjadikan rumah, untuk hendaknya lebah-lebah itu membuat rumah dari di gunung-gunung. Nah, kalimat auha mewahyukan kepada nahl, kepada lebah, tidak menunjukkan lebah itu nabi. Tetapi auha di sini maknanya alhama, mengilhamkan. Ini kana hajin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, tawadhu'ul fadil litta'allum mimman dunahu. Tawadhu'nya seseorang yang fadil, seorang yang mulia, untuk belajar kepada orang yang di bawahnya. Nah, tawadhu'nya seorang yang utama, yang mulia, untuk belajar kepada orang yang di bawahnya. Fa inna Musa bila syakkin afdalu min al-Khadir. Maka kata Sa'di rahimahullah, Musa tidak diragukan lagi lebih utama daripada Khidir. Musa lebih utama daripada Khadir. Tetapi beliau tidak malu tidak segan untuk belajar kepada Khadir, walaupun dia yang paling utama. Tentunya keutamaan Musa disebutkan dalam sekian hadis, seperti hadis tentang apa orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah SAW melihat ada seorang nabi yang pengikutnya beberapa orang, kemudian melihat ada seorang nabi pengikutnya satu atau dua orang, kemudian aku melihat nabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak punya pengikut. Fa idza sawadun azim, maka tiba-tiba aku melihat hitam yang sangat besar dari kejauhan. Fa dhanantu annahum ummati, maka aku, kata Rasulullah, menyangka itu adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku bahwasanya zaka Musa wa qaumuh, itu adalah Musa dan kaumnya. Fa nazartu ilal ufuq, maka aku melihat di ufuk. Fa idza sawadun azim, maka tiba-tiba ternyata di ufuk yang kejauhan ada hitam yang sangat besar, maka dikatakan itulah umatmu. Syahidnya, umat yang besar, di antara umat yang besar telah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya Nabi Musa, dan itu menunjukkan keutamaan Nabi Allah Musa. Dan Nabi Allah Musa dikenal dengan apa? Kalimur Rahman. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalimur Rahman ada dua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa. Khalilur Rahman itu ada dua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Allah Ibrahim. Nah, sehingga seorang yang berilmu dia hendaknya tawadhu untuk belajar ilmu kepada yang di bawahnya. Karena memang terkadang seorang yang memiliki keutamaan lebih, punya ilmu lebih, terkadang dia punya ataupun punya ada sesuatu ilmu yang dia enggak mahir padanya. Belum mumpuni padanya. Misal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia masyaallah dalam bahasa Arabnya, dalam masalah ilmu hadisnya, ilmu yang lainnya masyaallah, tetapi urusan baca Quran masih susah, belepotan dalam artian makhrajnya, hukum-hukumnya dan seterusnya, ini tidak terlalu mendalam. Maka jangan malu dia untuk belajar Al-Quran kepada yang di bawahnya dan seterusnya. Maka kata Sa'di rahimahullah, ta'allumul alimil fadil lil ilmi alladhi lam yatamahhar fihi mimman maharu fihi. Belajarnya seorang yang alim, yang utama, belajar ilmu yang dia belum mahir padanya kepada orang yang sudah mahir dalam masalah ilmu tersebut. Karena memang manusia tidak bisa menguasai seluruh ilmu. Ada terkadang orang itu menonjol dari sisi Al-Qur'annya, tajwidnya, hafalannya, ada yang menonjol dari sisi hadisnya dan seterusnya. Bertingkat-tingkat, maka jangan malu, jangan sombong untuk belajar perkara-perkara yang dia belum mumpuni padanya kepada yang lebih ahli. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, wa minha, di antara faedahnya adalah idhafatul ilmi wa ghairihi minal fadail lillahi ta'ala. Menyandarkan ilmu dan selainnya dari keutamaan-keutamaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menyandarkan ilmu dan juga yang lainnya, rizki, makanan, minuman, kesehatan, kemajuan dalam usahanya dan seterusnya, dari keutamaan-keutamaan, begitu juga ketakwaan, disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, diidhofahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini dari ucapan Nabi Allah Musa. Nah, ketika dia mau belajar kepada Khadir, Nabi Allah Musa mengatakan kepada Khadir, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusya. Artikan ini juga bentuk penisbatan kebaikan ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, keutamaan yang lainnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi Allah Musa, bolehkah aku mengikuti engkau supaya engkau mengajari aku dari ilmu yang engkau telah diajarkan? Dari kalimat mimma ulimta, dari ilmu-ilmu yang engkau telah diajarkan. Maksudnya allamakallah, ilmu yang Allah telah mengajari engkau. Pakai tadi majhul, pakai siwat majhul, dari ilmu yang engkau telah diajarkan padanya. Nah, Nabi Allah Musa tidak mengatakan ala an tu'allimani mimma alimta. Jadi paham ya? Nabi Allah Musa tidak mengatakan tolong saya, bolehkah saya mengikuti engkau untuk engkau mengajari aku ilmu yang engkau punya? Bukan. Jadi paham ya? Apa yang engkau ketahui ajaran kepadaku? Tidak. Tapi dari ilmu-ilmu yang engkau telah diajari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi paham ya? Penisbatan keutamaan-keutamaan berupa ilmu, ketakwaan, kebaikan-kebaikan yang lainnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Luar biasa ucapan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika dia mau belajar kepada Khadir, beliau mengatakan, bolehkah aku belajar mengikuti engkau supaya engkau mengajari aku ilmu yang engkau telah diajari oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mimma ulimta, bukan mimma alimta, yang engkau telah ketahui. Ini dipahami bagi orang-orang yang belajar nahwu yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kemarin telah disebutkan dari kisah perjalanan Musa dan Khadir ini pentingnya kesabaran di dalam menuntut ilmu. Nah, pentingnya apa? Kesabaran di dalam menuntut ilmu. Nah, engkau akan mendapatkan ilmu sesuai dengan tingkat kekuatan kesabaranmu menyertai seorang alim dan ilmu. Tetapi apa? Sesuai dengan kadar ketidaksabaranmu, maka begitu pula akan semakin banyak ilmu yang engkau luput darinya. Nah, ketika Khadir mengatakan kepada Musa, innaka lan tastati'a ma ya sabra, engkau tidak akan mampu bersabar kepadaku. Nah, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. Kata Khadir, bagaimana mungkin engkau bisa sabar terhadap sesuatu yang engkau belum pernah melakukannya? Engkau belum punya pengalaman. Nah, khibrah itu pengalaman. Kok bisa engkau mengatakan sabar? Kamu memangnya pernah nuntut ilmu? Kamu memang pernah nuntut ilmu bersama saya, kok mengatakan saya sabar? Maka Khadir mengatakan, engkau tidak akan sabar. Maka oleh karena itulah Nabi Allah Musa mengatakan apa? Qala satajiduni insyaallah. Terpaham ya? Satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Maka dari sini kata Syekh Ali rahimahullah ada faedah, annasababal kabir lihusulis sabr, bahwasanya sebab terbesar untuk mendapatkan kesabaran, untuk memperoleh kesabaran adalah ihatatul insani ilman wa khibratan bidzalikal amri allazi umira bis sabri alaihi, adalah seorang manusia itu mengilmui dan punya pengalaman terhadap perkara yang dia diperintahkan untuk sabar padanya. Nah, Kalau dia belum pernah tahu gimana rasanya menuntut ilmu, belum pernah berpengalaman, memang enak apa tidak menuntut ilmu, maka sulit dikatakan saya sabar. Nah, tidak bisa dibuktikan semata-mata dengan ucapan saya sabar. Kenapa? Kata Khadir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin engkau bisa sabar sementara engkau belum punya pengalaman? Kamu disuruh sabar tapi belum tahu apa yang akan saya hadapi di dalam menuntut ilmu ini. Sehingga ini menunjukkan kepada kita, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab seorang bisa sabar dalam menuntut ilmu, dia tahu medan. Tahu medan ya. Tahu apa yang akan dia hadapi. Sehingga sudah tahu. Ya, memang seperti ini menuntut ilmu itu. Memang berat. Nah, memang banyak tantangannya. Dibutuhkan kesabaran. Tetapi kalau enggak tahu, ternyata berat menuntut ilmu itu. Ternyata apa? Enggak enak menuntut ilmu itu. Ternyata tinggal di pondok tuh enggak enak, banyak kekurangannya. Ini menyebabkan seorang tidak bisa sabar. Seorang bisa mengatakan sabar ketika dia telah tahu. Nah, ternyata memang berat menuntut ilmunya dari sisi lingkungannya, dari sisi makanannya dan seterusnya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka oleh karena itu sering kalau kita mendengar pembukaan-pembukaan apa di sebuah ma'had, program-program itu ada sekarang tuh kayak pemanasan. Kayak MOS ya. Masa orientasi sekolah. Kalau kuliah tuh sama aja ya. Pembekalan kan, pembekalan. Nah, kalau bahasa kita di pondok tuh pembekalan santri. Selama berapa hari pembekalan santri yang isinya menyemangati santri untuk nuntut ilmu. Nah, sabar dalam nuntut ilmu, bukan keutamaan ilmu dan seterusnya. Diketik lalu ada seperti itu. Sekarang ini setiap tahun awal baru ada pembekalan santri yang menyemangati untuk menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu. Nah, yang berguguran di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Memang pengalamannya demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Awal masuk banyak ratus. Ternyata di akhir bersyukur kalau masih separuh. Pengalamannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selalu di awal itu banyak, di akhirnya yang selesai cuma sedikit. Sering pengalaman, kalau silahkan ditanya di beberapa tempat di pondok-pondok, awalnya masya Allah banyak, makin tingkat berikutnya berkurang, protol 1, 2, 3, tingkat berikutnya berkurang, sampai terakhir selesai 10 orang. Nah, selesai 10 orang, maka ini harus dijadikan bekal pengalaman bagi kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang protol-protol tadi. Harus sampai terakhir selesai. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bisa mengambil ibroh dari kejadian-kejadian tersebut. Dan hendaknya kita menjadi orang yang sampai selesai. Benar gak ya? Yang pernah mondok? Amin yuk. Iya. Anda selesai gak? Enggak. Yang gugur. Tingkat berapa gugurnya? Awal mati, kedua mulai berkurang. Terus ini sudah menjadi apa? Sesuatu yang ada di setiap tempat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Awal datang semangat semua. Ya, itu santri. Kalau yang ikhwan-ikhwan ya semangat. Masyarakat pertama satu pergi. Akhirnya habis, bukan tersisa, habis. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka harus dipahami yang demikian, dibutuhkan kesabaran. Ya lagi ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Wa man lam yadhuk qurrat ta'allumi sa'atan tajarrad dhullal jahli thul hayati." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kemarin barang siapa yang tidak pernah meneguk pahitnya belajar, kata-kata pahitnya belajar memang berat, kan afidin rahimani wa rahimakumullah, walaupun sebentar saja dia akan merasakan rendahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini kan afidin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang mungkin bisa kita sampaikan. Kita cukupkan, semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum.